إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى أيضا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك ربا من ذكر الله عز وجل صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyur al-muslimin. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk mendatangi tempat-tempat yang senantiasa dihuni oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan kegembiraan yang besar bagi orang-orang yang beriman ma'asyur al-muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikati sayyahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat sayyahin ma'asyiral muslimin. Siapa itu malaikat-malaikat sayyahin? Yaitu malaikat-malaikat Allah yang berkeliling mencari majlis-majlis zikir dikumandangkan qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ini kenikmatan yang sangat besar yang kita dapatkan pada hari ini. Allah mudahkan kita sedang duduk bersama malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya keyakinan kita, mata kita tidak akan meyakini, mengingkari malaikat berada di sini. Tetapi keyakinan kita, akidah kita bahwa malaikat-malaikat Allah sedang duduk bersama kita, mendengarkan kalamullah, mendengarkan qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaklah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keimanannya, meningkatkan ketakwaannya, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah amalan ma'asyiral muslimin yang mana amalan ini singkat namun padat. Amalan ini diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal, juga At-Tirmidzi, ibnu Majah, ibnu Hibban dan yang lain-lainnya dengan kedudukan sanad yang sahih melalui jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Bushr radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada salah seorang sahabat Rasulullah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islam qad kasurat alaina fababun natamassaku bihi jami. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat di dalam Islam itu sangatlah banyak ya Rasulullah. Amalan-amalan di dalam Islam itu sangatlah banyak ya Rasulullah. Ajarkan satu saja kepada saya ya Rasulullah, kepada kami satu bab saja, yaitu amalan yang lengkap yang mencakup semuanya yang bisa aku jadikan sebagai pegangan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah lisanmu selalu basah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin, amalan singkat padat ganjarannya ma'asyiral muslimin. Amalan di dalam Islam itu sangatlah banyak. Di antaranya rukun Islam ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, dan yang lain-lainnya. Setelah itu masih banyak lagi amalan-amalan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu saja kamu pegang, jangan sampai kamu lepas, yaitu hendaklah lisanmu banyak-banyak berzikir kepada Allah azza wa jalla. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya berzikir dengan lisan sekaligus dengan hati. Oleh karena itu dalam Al-Quran ma'asyiral muslimin, Allah memerintahkan kepada kita banyak sekali menerangkan tentang keutamaan zikir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Demikian pula Allah mengatakan, berzikirlah supaya Allah menjadikan kita semuanya, menjadikan kalian semuanya menjadi orang yang beruntung dunia dan di akhirat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, walladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Banyak sekali ma'asyiral muslimin, Allah memerintahkan kepada kita mencintai orang-orang yang banyak berzikir. Zikir pagi, zikir sore, zikir ketika berjalan, ketika berdiri, duduk di mana saja, berbaring kapan saja, selalu banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita banyak-banyak berzikir ma'asyiral muslimin, kita terlepas dari sifat kemunafikan. Sebagaimana Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu dari kalangan salafus saleh mengatakan, man aktsara dzikrullah bari'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, maka terlepas dari sifat kemunafikan. Kalau kita banyak berzikir ma'asyiral muslimin, kita bukan orang munafik. Kita cek diri kita, kita apa-apa banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Allah mengatakan seperti itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang yang ingin hendak menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah menimpakan tipuan-tipuannya kepada dirinya sendiri. Dan di antaranya sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran diterangkan, idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mendirikan sholat dalam keadaan malas, cepet-cepetan, dan mari. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala para muadzin memanggilnya, hayya ala sholat, hayya ala falah, mari sholat, mari menuju kemenangan. Orang-orang munafik malas, tidak mau menjadi orang yang menang, maunya jadi orang yang kalah ma'asyiral muslimin. Yura'unan nas, di samping itu walaupun kalaupun dia tidak malas, yura'unan nas, agar dilihat orang, disanjung orang, dikatakan orang alim dan lain sebagainya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah orang munafik itu berzikir hanya sedikit ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita banyak-banyak berzikir ma'asyiral muslimin, kita adalah sebagai pemenang. Apa maksudnya? Pemenang dalam permainan kehidupan ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian jadikan orang yang menang, orang yang beruntung. Ayat ini dipertegas oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat berjalan melewati sebuah gunung yang bernama Gunung Jumdan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siru hadza Jumdan qad sabaqal mufarridun. Berjalanlah kalian semua wahai sahabat-sahabatku menaiki Gunung Jumdan ini, tapi ingat pemenangnya adalah al-mufarridun. Kemudian para sahabat bertanya, masih bingung siapa itu al-mufaridun, orang yang mendahului. Wa mal mufaridunya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang panjenengan maksud, yang engkau maksud ya Rasulullah al-mufaridun itu ya Rasulullah? Kami belum faham ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang laki-laki maupun orang-orang perempuan yang paling banyak-banyak berzikirnya, itulah pemenangnya ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada balapan kuda ma'asyiral muslimin, ada juara pertama, ada yang nomor satu. Secara kasat mata menurut manusia dia adalah nomor satu pemenangnya. Tetapi kata Rasulullah bukan itu pemenangnya. Pemenangnya adalah orang yang paling banyak berzikirnya. Walaupun dia kalah, dia orang miskin, secara materi, secara duniawi dia terbelakang ma'asyiral muslimin. Di saat orang-orang memiliki rumah-rumah yang indah, rumah-rumah yang mega, mobil-mobil yang mewah, dia tidak memiliki apa-apa, hanya orang miskin, tapi banyak-banyak berzikir kepada Allah, dia kata Rasulullah adalah pemenangnya. Indikasinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli baik itu miskin, baik itu kaya, kalau banyak-banyak berzikir dia adalah pemenangnya. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, yang paling banyak berzikirnya dia adalah pemenangnya ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Al-Khalifah Ar-Rasyid, khalifah yang dikenal dengan kebijaksanaannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana ketika itu sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu merupakan puncak amalan ibadah haji ma'asyiral muslimin. Biasanya kalau orang wukuf, sebelum selesai wukuf mau ke Muzdalifah, sebelum matahari terbenam, biasanya itu menyiapkan kendaraannya dari dulu sampai sekarang, menyiapkan onta-ontanya, dinyalakan. Ketika matahari terbenam langsung cepat-cepatan meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Ternyata kejadian itu ma'asyiral muslimin dari dulu sampai sekarang terjadi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laisa sabiqul yaum man sabaqa bairuhu wa innama sabiqum man ghufira lahu. Bahwasanya pemenangnya pada hari ini bukan orang-orang yang onta-ontanya, kendaraannya menyalip kendaraan-kendaraan yang lain, nomor satu sampai di Muzdalifah. Bukan itu pemenangnya. Akan tetapi pemenangnya adalah orang yang wukuf di Arafah, diterima wukufnya oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Itulah pemenangnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, alangkah beruntungnya orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir lisan sekaligus dengan zikir hati. Demikian pula ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang cukup panjang hadisnya ma'asyiral muslimin, yang mana ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayul jihadi a'zamu ajra, ya Rasulullah, ayus salati a'zamu ajra, ya Rasulullah, ayus shaimi a'zamu ajra. Ya Rasulullah, orang jihad seperti apa ya Rasulullah yang pahalanya paling besar ya Rasulullah? Orang sholat seperti apa? Orang zakat, orang haji, orang puasa yang pahalanya paling besar ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawabnya, aktsaruhum lillahi dzikra, yaitu mereka-mereka itu yang paling banyak-banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin. Kalau orang yang sholat yang paling banyak berzikirnya, semuanya kita sholat, tapi yang paling besar itu apa? Yang paling banyak berzikirnya. Semua orang puasa, kalau banyak-banyak paling berzikirnya ketika puasa, paling besar pahalanya. Orang haji, orang zakat, orang berjihad, kalau paling banyak berzikirnya, pahalanya paling agung. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bukan sekedar melakukan aktivitas ibadahmu, amal dan lain sebagainya, tapi dibarengi dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling utama ma'asyiral muslimin. Demikian pula Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanin. Kata ibunda tercinta, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, bahwa asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir dalam setiap keadaan. Berzikir Rasulullah. Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan hal-hal yang baik, bukan sebagai ganteng-gantengan. Rasulullah dicontoh ma'asyiral muslimin, banyak-banyak berzikir, berdiri berzikir, berjalan berzikir, tidur berzikir, kapanpun di mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir. Demikian pula sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, alladzina tazal alsinatuhum ratuban min dzikrillah azza wa jalla yadkhulu ahaduhumul jannah wa huwa yadhhak. Allahu akbar. Bahwasannya kalau orang-orangnya tidak leren-leren, tidak berhenti untuk berzikir kepada Allah, selalu berkomat kamit berzikir kepada Allah, mereka itu ketika masuk ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Orang yang paling banyak berzikirnya ma'asyiral muslimin. Kemudian Abu Darda ditanya oleh para sahabat-sahabat yang lain, qilalahu anna rajulun itaqami atana sama. Wahai Abu Darda, bagaimana dengan perbandingannya orang yang memerdekakan 100 budak ma'asyiral muslimin? 100 budak itu bukan harga yang murah, harga yang sangat mahal, fantastis. Bagaimana Abu Darda? Kemudian Abu Darda mengatakan, inna mi'atana sama mimma li rajulin katsirin wa afdalu imanun malzumun billaili wan nahar wa alla yazali sanu ahadukum rabban min dzikrillahi azza wa jalla. Kalau 100 budak itu dinilai dengan harta orang lain, dengan harta orang itu sangatlah banyak. Tapi yang lebih utama itu adalah orang senantiasa beriman, siang malam beriman dan berzikir. Kalian banyak-banyak berzikir di antara kalian, itulah yang paling utama. Kita sedekah, kita banyak berzikir, kita sholat banyak berzikir dan lain sebagainya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, setiap khatib mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Kenapa khatib? Bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa. Menafsirkan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, ulamanya para sahabat, siapa yang dikatakan orang-orang yang benar-benar bertakwa itu? Apakah sholatnya jungkel balik? Bukan. Ibnu Mas'ud mengatakan, ayyu ta'a wa la yu'sa wa yuzkar wa la yunsa wa yushkar wa la yukfar. Yang dikatakan orang yang benar-benar bertakwa itu adalah orang yang taat kepada Allah, tidak mau bermaksiat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itulah yang benar-benar bertakwa. Satu. Yang kedua, wa yuzkar wa la yunsa. Orang yang banyak berzikir, selalu ingat, tidak lalai kepada Allah. Itu adalah yang kedua, orang yang benar-benar bertakwa. Ini zikir. Yang ketiga, wa yuskar wa la yukfar. Orang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Itulah ma'asyiral muslimin, orang yang benar-benar bertakwa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaklah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yulhamuna tasbika ma yulhamuna nafas. Penduduk surga, penghuni surga itu nafasnya, berbicaranya, mulutnya, hatinya ini berzikir kepada Allah. Otomatis kalau kita biasa-biasa berzikir seperti para salafus saleh terdahulu, yaitu di antaranya Hasan Al-Basri, ulamanya para tabi'in, Ibnu Sirin, ulamanya para tabi'in, kalau selesai ngajar lagi tidak ada kegiatan, banyak berzikir subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sampai seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khafifatani alal lisan, saqilatani alal mizan, wa habibur rahman. Dua kalimat ini ma'asyiral muslimin, dua kalimat yang mudah diucapkan di lisan, tidak butuh modal, enggak kulaan ma'asyiral muslimin. Beratnya luar biasa ditimbangan, dan dicintai ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Terutama ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikir di tempat-tempat keramaian, kayak di pasar, di mal-mal, di tempatnya orang-orang lalai, kadang orang berbohong ingin melariskan dagangannya dan lain sebagainya. Kalau kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, pahalanya berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir ketika masuk tempat-tempat keramaian, kayak di pasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ini doa ketika masuk tempat-tempat keramaian, di saat orang-orang lalai, di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat pertemuan, perjamuan makanan, di saat orang-orang lagi asik makan dunia, berpelukan dengan dunia, kita, hati kita connect kepada Allah, lisan kita connect, berzikir la ilaha illallah, astagfirullah, la haula wala subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, berzikir kepada Allah. Hanya kita yang tahu. Tidak pakai, tidak usah mengeraskan suara, hanya Allah. Itu ikhlas ma'asyiral muslimin. Kita konek hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu butuh pengeras suara kita zikir itu. Itu yang terpenting ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan lisan kita senantiasa dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat Allah, dicintai oleh makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.